Ini bukan lagu cinta biasa. Hanya denting nada yang memanjakan senyumanmu. Ingin ku cerita semua rahasia yang hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Kau buatku lemah tak berdaya. Kau membebaskanku dan bersamamu. Aku tahu kau suka padaku karena erat kau memeluk aku. Terasa nyaman kau bersama aku. Aku pun inginkan kamu. Semua ini memang tidak biasa. Apa yang ku rasa padamu memang istimewa. Selidiki aku apa adanya. Ayo kita bongkar mujizat dunia. Kau membuat hati tergila-gila. Hatiku tergila-gila. Aku tahu kau suka padaku karena erat kau memeluk aku. Terasa nyaman kau bersama aku. Aku pun inginkan kamu. Kau buatku tertawa dan bersamamu. Kau membebaskanku dan bersamamu. Aku tahu kau suka padaku karena erat kau memeluk aku. Kau suka padaku. Karena erat kau memeluk aku.